saling mengalah, bukannya berpisah. Dan kini ku bernyanyi lagu terindah untukmu, namun kau tak di sini. We'll be right back.